beritahukan kepada suami, Anda berhenti dari PNS bukan berhenti mencari nafkah. Ingatkan kepada suami bahwa rezeki itu bukan dengan PNS. Dengan berusaha dan bekerja apapun saja. Ya. Apapun saja. Yang penting mau bekerja. Ya. Dan siap bekerja dan siap memulai dari hidup dari nol, tidak ada masalah. Ibu mungkin kaget kalau saya itu punya mahasiswa yang sekarang itu jabatannya luar biasa di salah satu lembaga konvensional ribawi. Ya, dia sudah sampai staf divisi, kepala divisi di sebuah bank konvensional, bank besar di Indonesia, di Jakarta. Ketika dia mengetahui riba, siap rumah dijual, semua ditutupi hutang-hutangnya dia, ada sisa penjualan rumah, ini jadikan modal berusaha dari awal. Sampai suami ini memulai usaha karir dari nol. Dari nol yaitu beli mobil bekas, jual mobil bekas, sekarang mobilnya banyak, sehingga naik mobil dia. Jual mobil bekas itu banyak mobilnya dia kan. Alhamdulillah ibu sekalian. Padahal dari cuma datang ke kantor dengan berdasi, pulang dengan pakai bersih lagi, ya, merasa enak tetapi tidak nyaman hatinya ketika ini diharamkan oleh Allah, dia mulai hidup baru. Alhamdulillah kalau Anda umpamanya berhenti di suatu hal, bukan berhenti di rezeki Anda dan berhenti usaha Anda untuk bertanggung jawab kepada keluarga Anda. Karena Anda masih hidup. Anda masih hidup. Ibu-ibu sekalian. Ibu. Kalau ada kepastian bahwa kiamat satu jam lagi. Kalau ada kepastian. Ya. Apa yang ibu-ibu lakukan kalau di tangan ibu ada anak pohon kelapa? Hah? Ditanam? Atau ibu langsung sholat dibuang pohon kelapanya? Satu jam lagi kiamat? Hah? Atau ambil semua sedekahkan kepada fakir miskin? Mencarinya gimana? Ada waktu atau tidak? Nah, ibu apa yang dilakukan sekarang? Ibadah, iya ibadah. Tapi ibadah itu maksudnya apa? Sholat atau apa? Sholat dan bertobat saja. Buang kelapa, daun kelapa ini. Oh, tidak ibu. Idza kana idza qamatil qiyamatu ala ahadikum wa fi yadihi fasilatun min at-tamr falyaghrisha. Dirikan Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan bila hari ini terjadi kiamat kepada kalian dan di tangan kalian ada anak kurma, anak pohon kurma, maka tanamlah sejam lagi umurnya, umur orang ini dan umur dunia, tidak ada gunanya kurma ini hidup atau ada atau tidak, tapi sudah disuruh tanam, menunjukkan bahwa muslim itu produktif kapanpun juga. Jelas ibu ya, produktif. Maka ganti tanaman hias dengan pohon kelapa ibu. Tanaman hias produktif atau tidak? Belinya mahal, dijual bisa? Kalau sudah ditanam depan rumah kan susah jualnya. Ganti ya. Coba subhanallah. Bisa kan tanaman produktif jadi hiasan, bisa atau tidak? Anggur kan cakep itu. Tapi bisa tumbuh atau tidak di sini? Yang produktif yang lain lah. Yang produktif yang lain. Mangga. Kan bagus itu kalau berbunga, berbuahnya banyak. Tanam aja ibu. Jelas? Karena bila dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh hewan, ya, maka terhitung sedekah bagi kita. Maka terhitung sedekah bagi menanamnya. Jelas nih ibu. Maka sampaikan kepada suami tadi, Pak, ini bapak menyalahi ajaran din, menyalahi aturan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, menganjurkan kita produktif, walaupun kiamat akan terjadi satu jam lagi. Suruhkan kita produktif. Saya. Abu Bakar ketika menjadi khalifah, berapa umur beliau ibu? Hah? Sampai 60 tahun. Sampai 60 tahun umur beliau ketika menjadi khalifah. Pagi dilantik dia jadi khalifah. Siangnya beliau memanggul kain untuk dibawa jualan ke pasar. dibawa jualan ke pasar. Jabatan beliau sebagai khalifah tidak menghentikan langkah beliau untuk berusaha. Nikmat ibu-ibu sekalian, ketika di akhir umur kita, kita bisa bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika di akhir umur kita, kita bisa bermanfaat bagi anak keluarga kita dan tetangga kita dan kepada kaum muslimin selainnya. Nikmat ini sebuah nikmat. Bila di akhir-akhir hayat kita bisa memberikan manfaat yang besar kepada banyak orang. Tidak malu dia memanggul kain untuk dijual di pasar. Dan bertemu dengan oleh Umar dan Abu Ubaidah, "Ila aina ya khalifata Rasulillah?" "Wahai khalifah Rasulullah, mau ke mana engkau?" Kata dia, "Mau ke pasar jualan." "Kalau engkau ke pasar jualan, siapa yang mengurus umat Rasulullah?" Kata Abu Bakar, "Bila saya mengurus umat Rasulullah, siapa yang mengurus anak-anak saya makannya?" Jelas ini ibu. Padahal anak-anak mereka sudah sukses atau belum? Aisyah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Asma, istri Zubair, yang di waktu itu sudah mulai kaya raya. Kemudian anak-anak dia sudah pada, tapi tetap merasa ada kewajiban anak ke istri dia. Dia tanggung jawab dia. Walaupun umur sudah 60, walaupun baru diangkat jadi khalifah. Maka barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau gitu biar adil. Maka kami ambilkan nafkah keluargamu dari Baitul Mal. Diberikan gaji untuk khalifah. Agar engkau tidak berjualan. Baik. Maka ingatkan kepada suami. Ini harusnya keuangan rumah tangga suaminya juga hadir. Suami-suami ibu yang enggak malas harusnya hadir tadi ini ibu. Ini yang malas ini semua enggak kan ya? Hadir ini bukan yang malas saya yakin. Ustaz, saya dan suami adalah pedagang dan kami menjalankan usaha ini berdua dan semua modal dari usaha kami 100% dari orang tua saya. Jelas ini. Dan sampai saat ini sayalah yang megang kendali masalah keuangan. Tetapi suami tidak pernah protes. Gimana protes dia? Dan kami hadapi harmonis. Masya Allah. Dalam masalah ini, apakah saya menzalimi suami? Dan sebaiknya bagaimana saya mengambil sikap Ustaz? Ya. Jelaskan kedudukan usaha ini, Bu. Modal dari orang tua 100%, iya, dari mertuanya dia. Tapi sekarang suami mengembangkan bersama istrinya. Berarti dari sini, keuntungan, kalau pemilik modal meminta bagi hasil atau keuntungan, berikan berapa persen. Sisanya berarti memiliki dua pengelola ini. Tergantung kesepakatan sisa antara istri dengan suami. Dia mau berapa persen dari keuntungan, suami mau berapa persen. Itu tergantung ke apa aktivitas dan segala macam dan hitung-hitungannya. Bila disepakati, maka suami dapat berapa persen dari hasil keuntungan tadi. Maka di sini suami memberikan tanggung jawab, yaitu nafkah rumah tangga dari hasil keuntungannya ini. Masih ada sisanya, ini milik suami. Jelas? Suami bukannya sebagai pekerja saja, tidak punya apa-apa, kemudian semua sama istri, karena ini mulai semua dari mertua, tidak. Jelas ini ibu? Kalau umpamanya selama ini, suami tidak punya apa-apa semuanya, dia mengembangkan, dan berarti kamu dapat makan, aku mau makan, istri mau makan, cukup. Tidak. Dijelaskan ini. Dijelaskan hukum mudharabahnya. Maka mempelajari hukum mudharabah atau bersyirkah bukan hanya untuk para pengusaha saja. Rumah tangga pun perlu kalau memang mereka berusaha dalam bentuk hasil tadi. Wabillahi taufik. Dari Ummu Rafa di Sydney. Tadi di Australia, sekarang di Sydney kita. Masya Allah. Sekarang ini musim apa? Musim dingin di sekarang sini. Allah Allah. Banyak orang yang mau membeli, namun khawatir riba. Di Sydney banyak orang yang mau membeli, namun khawatir riba. Sedangkan enggak ada rumahnya di sini. Jangan tambahkan bid'ah. Di sini enggak ada rumah. Di rumah Taib. Banyak orang yang mau membeli rumah namun khawatir riba. Sedangkan banyak yang mengontrak biayanya hampir sama atau tambah sedikit untuk membayar cicilan bank. Banyak yang sudah membeli, mereka berpikir menjadi hot apa menjadi hot apa itu? menjadi hot, menjadi hak ini ya. Untung bilang hot di sini. Saya salah baca ya. Menjadi hak milik. Namun apa ini? Mohon, mohon arahannya. Dan apakah Ustaz dapat membantu merekomendasikan pinjaman yang tidak ada riba? Jazakallah khairan. Kepada ibu yang di Sydney dan kepada kaum muslimin yang hidup di negara kufar, ya. Kalau ibu membeli rumah di sana, itu di sana akan bertahan lama, kan berarti tidak nyaman hidup di bainal zahrainil kufar. Tidak nyaman hidup di daerah negara kufar. Kalau dimaksud di negara kaum muslimin, maksudnya di sini di Indonesia, tidak masalah Anda membeli, dan di sana di sini masih tidak sama antara sewa dengan cicilan rumah. Masih murah sewa dibandingkan cicilan rumah. Kalau di sana, di sebagian negara kufar, memang tidak jauh beda antara sewa dengan cicilan. Ya, tidak jauh beda antara sewa dengan cicilan. Ya. Tetapi bila hal itu adalah riba, maka jangan lakukan. Karena ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk keluar dari riba ini sehingga kita juga memiliki rumah. Andai pun tidak kita miliki rumah di dunia, masih ada kesempatan kita memiliki rumah di surga. Bagaimana caranya ibu? Hah? Salat rawatib 12 rakaat. Terus apa lagi? Bangun masjid. Kemudian apa lagi? Oh, masya Allah. Kayaknya. Baik, masya Allah. Masya Allah, ibu. Semoga Allah mudahkan kita memiliki rumah di surga dan di dunia. Amin. Ini sepertinya pertanyaan terakhir nih, ibu. Ustaz, di perguruan tinggi tempat saya bekerja, kami selain diberi gaji sebagai PNS juga diberi honor pembimbing skripsi. Skripsi mahasiswa. Honor juga dan honor menghadiri seminar mahasiswa. Apakah honor itu boleh kami terima, Ustaz? Boleh, ya. Kalau memang terpisah honornya, ini honor mengajar, ini honor skripsi, ini honor seminar, honor lain silakan, tidak ada masalah. Baik. Yang tidak boleh, tidak ikut mengajar, tidak ikut skripsi, tidak ikut seminar dan dapat gaji. Ya. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita lalu rumah tangga dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari problematika dari masalah keuangan ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menghadapinya dengan kesabaran dengan keridhaan Allah jalla fi'ala. Dan semoga sebagaimana Allah memberikan kepada kita rumah tangga di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita dengan keluarga masing-masing nanti di akhiratnya fi jannati wa nahar inda malikin muqtadir, di dalam rumah Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala, di surga nanti dekat dengan Allah jalla fi'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.